ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika ada teman yang mengatakan kepada kita, kalau ingin perubahan, jangan berdiam diri. Setidaknya turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan rakyat. Ini cara berpikirnya sudah salah. Justru perbuatan yang seperti itu, itulah yang mendatangkan malapetaka. Itu yang mendatangkan musibah. Itu yang menambah masalah. Mau dalil? Saya beri ayat Al-Quran. Allah berfirman, Inna Allah la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu kaum dari baik menjadi jelek hingga dia sendiri yang merubah keadaannya. Ini ayat banyak yang salah memahami ya. Ayat ini sering dia pakai kalau kita sekarang jelek ingin baik, nah dia baca ayat ini. Itu keliru memahami. Taghyir dalam bahasa Arab itu perubahan dari baik menjadi jelek. Ya kalau kita tadinya baik, aman, sentosa, sejahtera, lalu dapat musibah, ya, menjadi krismon, kekurangan, nah itu pasti kita ada dosa. Itu perbuatan karena kita sendiri. Karena itu ketika terjadi kezaliman Hajjaj bin Yusuf, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Hajjaj bin Yusuf itu adalah siksaan Allah kepada kalian. Jangan kalian tahan dengan tangan-tangan kalian, dengan pedang-pedang kalian. Tapi tahanlah dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu caranya. Bukan semakin mempertambah masalah. Karena demonstrasi itu adalah hal yang dilarang di dalam syariat. Walaupun pemerintah membolehkan. Ya, itu adalah hal yang keliru. Dan tidak ditaati dalam hal yang maksiat. Harus tetap diingatkan akan bahayanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.